فَلِلَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ. Memang orang-orang kafir selalu mendustakan. وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ. Padahal Allah mengepung dari belakang mereka, sehingga tidak dapat lolos. بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ. Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia. Fi lawhim mahfuz, yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, Lauh Mahfuz.